Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan sunnah beliau sebagai sesuatu yang putih. Apa artinya putih jemaah sekalian? Bersih, jelas, tidak mengandung kesamaran. Itulah sifat kebenaran. Itulah karakternya sunnah. Jelas, tegas, tidak ada kesamaran pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dalam kebid'ahan, dalam ajaran-ajaran bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kesamaran. Seperti sesuatu yang hitam, gelap, tidak jelas, menjadi tercampurkan, tersamarkan antara yang hak dan yang batil. Dan jemaah sekalian, kelak di hari kiamat akan memutih wajah Ahlus Sunnah dan akan menghitam wajah Ahlul Bid'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah setelah datang kepada mereka kebenaran yang sangat jelas. Wa ulaika lahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih atau azab yang besar. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yaitu hari mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Surat Ali Imran ayat 104 sampai 105. Perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Allah berfirman, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah jelas kepada mereka, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, yaitu yang menerangkan mana yang hak dan mana yang batil, dan bagi mereka azab yang besar, yaitu azab pada hari wajah-wajah memutih dan hari wajah-wajah menghitam. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan apa yang dimaksud wajah-wajah yang memutih dan wajah-wajah yang menghitam. Wajah siapakah itu? Kata beliau, tabyaddu wujuhu ahlus sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahlul bid'ah ahlul bid'ati wal furqah. Yang memutih adalah wajah-wajah ahlu sunnah wal jamaah, dan yang menghitam adalah wajah-wajah ahlul bid'ati wal furqah, orang-orang yang berbuat bid'ah dan berpecah belah di dalam agama. Maka jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita larangan berpecah belah dan berselisih. Dan berbuat bid'ah dalam agama termasuk berpecah belah. Sebagaimana sudah sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan perpecahan adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Itulah yang memecah belah umat Islam. Dan yang dimaksud dengan bersatu adalah mengikuti sunnah. Satu jalan Allah, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah, imam ahli tafsir dari generasi tabi'in, berkata yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, adalah al-bid'u wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah jemaah sekalian yang membuat umat terpecah belah menjadi 73 golongan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Maka dalil-dalil ini jelas menunjukkan kepada kita persatuan itu adalah mengikuti sunnah, dan berbuat bid'ah itu adalah perpecahan di dalam agama. Walaupun orang-orang yang berbuat bid'ah itu merasa bersatu, merasa mereka bersatu, yang mencela bid'ah mereka justru mereka tuduh sebagai pemecah belah. Tapi dalam agama yang dimaksud memecah belah adalah berbuat bid'ah, sedangkan mengikuti sunnah itulah bersatu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kebenaran itu adalah, jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Itu arti berjama'ah, itu arti bersatu, yaitu mengikuti jalan kebenaran walaupun seorang diri, walaupun seisi bumi memusuhi kita. Kalau kita mengikuti jalan kebenaran, maka permusuhan mereka tidak membahayakan kita sedikit pun, dan kitalah yang mengikuti al-jamaah, mengikuti golongan yang bersatu, golongan yang berjamaah, yang bersatu. Ya, nah, jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah mengatakan jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih. Walaupun asal ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir, tetapi keumuman lafaz mencakup ahlul bid'ah. Makanya Allah mengatakan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Maksudnya apa? Yang memunculkan bid'ah di dalam agama. Setelah jelas kepada mereka kebenaran, setelah datang kepada mereka kebenaran, bagi mereka azab yang besar. Kemudian Allah jelaskan azab di hari itu ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan wajah-wajah yang memutih itulah wajah ahlu sunnah. karena mereka tidak berpecah belah, tidak berselisih di dalam agama. Dan wajah-wajah yang menghitam adalah wajahnya ahlul bid'ah, karena mereka berpecah belah, yaitu dengan memunculkan bid'ah di dalam agama, maka mereka memecah belah agama. Maka wajah-wajah mereka kelak di hari kiamat akan menghitam seperti ajaran mereka di dunia, yang hitam, yang kotor, yang banyak jebakan-jebakan kepada kesesatan, dan banyak syubhatnya, samarnya, tidak jelasnya. Itulah jemaah sekalian, ahlul bid'ah. Ajarannya di dunia hitam, kotor, samar, tidak jelas, menyimpang, dan sesat. Maka di akhirat wajah-wajah mereka akan menghitam. Tapi sebaliknya, ahlu sunnah wal jamaah, di akhirat wajah-wajah mereka akan memutih, karena mereka di dunia mengikuti ajaran yang putih bersih, ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau telah memberikan penggambaran ini sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibn Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah beliau nomor 937. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Binasa itu artinya apa? Tersesat di dunia dan mendapatkan azab Allah. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita ajaran yang beliau tinggalkan kepada kita adalah al-baydha, sesuatu yang putih. Putih artinya terang, jelas. Saking jelasnya kata beliau, lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada kesamaran. Tidak ada kesamaran. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali dia pasti binasa. Kecuali dia pasti celaka, yaitu dia akan tersesat dalam kehidupan dunia dan mendapatkan azab Allah di akhirat kelak. Kemudian lanjutan hadis, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi jemaah sekalian, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah yang sudah jelas, yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Setelah itu beliau mengingatkan kepada kita akan terjadi perpecahan. Tapi kita sudah diwasiatkan untuk berpegang teguh kepada sunnah supaya kita tidak turut berpecah. Apa kata beliau? Siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa solusinya menghadapi perselisihan tersebut? Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Genggam erat dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang kuat-kuat, jangan setengah-setengah berpegang. Pegang kuat-kuat sunnah itu agar kita selamat dari perpecahan dan perselisihan. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan perpecahan dan perselisihan? Perbuatan bid'ah di dalam agama. Orang yang berbuat bid'ah dalam agama, dialah yang berpecah belah dan berselisih di dalam agama. Yang melarang bid'ah mereka, itulah orang yang mengajak kepada persatuan. Tapi malah sebaliknya mereka tuduh sebagai pemecah belah umat. Padahal yang melarang bid'ah mereka, itulah yang sebenarnya mengajak mereka bersatu. Tapi bukan sembarang persatuan, melainkan persatuan yang syar'i, yaitu bersatu di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, banyak orang marah, tersinggung kalau dia berbuat bid'ah dan dikatakan bid'ah dan dilarang. Ini termasuk tipuan setan. Marah ketika bid'ah dikritik bukan sifat ahlus sunnah. Ketika bid'ah dikritik, tidak patut kita marah. Malah harusnya kita mendukung untuk menghilangkan perbuatan bid'ah tersebut. Tersinggung ketika amalannya dikatakan bid'ah, tapi ketika sunnah dilecehkan, ketika sunnah ditinggalkan, dia tidak marah. Tapi ketika bid'ahnya diusik, dia marah besar. Dia tersinggung. Marah karena bid'ah, bukan marah karena sunnah, bukan marah karena Allah. Orang yang marah karena Allah ketika syariat Allah Azza wa Jalla dilanggar, makin besar pelanggaran itu dia makin marah. Bukan sebaliknya. Ketika perbuatan bid'ah dilarang, perbuatan kesyirikan dilarang, malah marah. Jemaah sekalian, orang yang melihat kita berbuat bid'ah lalu dia menegur kita, itulah orang yang paling sayang kepada kita. Orang yang melihat kita melakukan kesalahan lalu dia menasihati kita, itulah orang yang paling cinta kepada kita. Karena dia akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang-orang yang berbuat bid'ah, orang yang melarang mereka, orang yang mengingatkan bahaya bid'ah mereka, hati-hati, bid'ah itu sesat, itu yang mereka paling benci. Dia yang paling mereka benci, padahal dia yang paling sayang kepada mereka. Makanya Imam Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengingatkan bahaya perbuatan bid'ah dan hati-hati jangan duduk-duduk bersama orang yang berbuat bid'ah atau orang yang mengajarkan perbuatan bid'ah, maka ada yang mengkritik beliau. Kata mereka, wahai Imam, tidakkah kamu takut? Apa yang kamu katakan itu adalah ghibah. Maka Imam Yusuf bin Asbat marah besar. Sampai beliau mengatakan, wahai dungu, justru aku yang paling sayang kepada mereka dibandingkan orang tua mereka sendiri. Karena aku melarang kesesatan mereka. Sebab kalau makin banyak pengikut kesesatan mereka, dosa mereka juga makin besar. Karena Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dolalatin kana lahu minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'an. Siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Jadi kalau kita ingatkan umat, hati-hati, orang itu mengajarkan bid'ah, kamu jangan ikut ajarannya. Berarti itu sayang kepada orang yang berbuat bid'ah tersebut. Supaya dia sadar, dan supaya orang yang mengikuti bid'ahnya tidak semakin banyak. Karena kalau semakin banyak, dosanya makin besar. Tapi yang mereka pahami lain. Kalau ada orang melarang bid'ahnya, ada orang mengkritik kesalahannya, kata mereka, itu hanya masalah amplop saja dia mengkritik. Atau takut jamaahnya berkurang, jadi ikut kepada mereka. Macam-macam tuduhan mereka. Atau iri hati, karena dia hafalannya lebih kuat, jamaahnya makin banyak. Subhanallah. Itu kata mereka. Padahal yang sebenarnya, orang yang mengkritik mereka, yang paling cinta kepada mereka, yang paling sayang kepada mereka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jemaah sekalian, ketika kita mengingatkan saudara kita bahaya bid'ah, itu adalah tanda kita mencintainya. Itu adalah bukti kita ingin bersatu dan bersaudara dengan sebenar-benarnya dengan saudara kita tersebut. Kalau kita biarkan dia, kita biarkan dia melakukan kesesatan dengan dalih menjaga persatuan, justru kita sedang merawat perpecahan, bukan menjaga persatuan. Itu namanya merawat perpecahan. Dan itu menunjukkan kita tidak sayang kepada dia, kita tidak cinta kepada dia. Ketika dia berbuat bid'ah, kita takut dia tersinggung, kita tidak mau menegurnya. Jemaah sekalian, gak usah peduli dia mau tersinggung atau tidak, yang penting cara kita menyampaikan benar. Yang penting cara kita menyampaikan baik, tidak menyinggung pribadi. Yang kita salahkan adalah perbuatannya, bukan menjatuhkan pribadinya. Yang penting kita caranya baik, caranya hikmah. Maka dia tersinggung atau tidak, terserah. Karena yang juga tidak kalah pentingnya, melarang perbuatan bid'ah itu adalah melindungi syariat. Dan syariat lebih penting daripada menjaga perasaan orang. Daripada menjaga perasaan orang, menjaga syariat itu lebih penting. Makanya para ulama salaf dahulu juga dikritik. Apakah kalian tidak takut nanti orang-orang yang kalian katakan hadisnya lemah, hadisnya dhaif, hadisnya palsu, dia suka memalsukan hadis, hati-hati dia suka menyesatkan orang, apakah kalian tidak takut nanti orang-orang ini akan menuntut kalian di hari kiamat? Maka para ulama salaf dulu menjawab, kami lebih takut dituntut oleh Rasulullah SAW, karena kami tidak menjaga hadis beliau dari orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang lemah yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW atau tidak kuat, tidak sahih hadisnya. Itu yang lebih kami takutkan. Artinya jemaah sekalian, kepentingan syariat, menjaga kemurnian syariat itu lebih penting daripada menjaga kemuliaan pribadi-pribadi ini. Lagi pula kita bukan bermaksud menjatuhkan orangnya, tetapi mengkritik kesalahannya, justru supaya dia sadar dan supaya pengikutnya sadar dan dosanya tidak semakin banyak. Jadi jemaah sekalian, itulah hakikatnya. Persatuan adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dan perpecahan adalah mengada-ada di dalam agama. Kemudian lanjutan hadis tentang sunnah adalah sesuatu yang putih. Wa alaikum bitta'ah wa in abdan habasyian. Dan hendaklah kalian menaati pemerintah kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk selalu taat kepada pemerintah kita selama dia muslim, walaupun dia sebenarnya ada yang lebih berhak untuk memimpin, tapi dia sudah berhasil menjadi pemimpin, tetap taat. Kalau yang memimpin seorang budak, maka dia enggak berhak menjadi pemimpin. Ada yang lebih berhak daripada dia. Tapi kalau dia sudah memimpin, Nabi SAW berpesan kepada kita untuk selalu taat kepadanya, walaupun harus kita paham juga, taat yang dimaksudkan di sini adalah taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan di dalam perbuatan dosa dan kesesatan. Baik. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah salafi sejati, yang disusun oleh Syekh Abdussalam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Kita sampai dalam pembahasan tentang manhaj ahli bid'ah wal ahwa, orang-orang yang suka berbuat bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Jadi sebutan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, itu adalah nama lain daripada ahlul bid'ah. Mari kita lihat apa sebabnya ajaran-ajaran mereka tercemari, menjadi samar, kotor dan menghitam, tidak seperti sunnah yang putih bersih. Apa penyebabnya? Maka Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa sebabnya. Yang pertama, manhaju ahli al-ahwa wal bid'ah Fa inna masdara talaqi indahum laisal kitab was sunnah wa inna ma huwa mabtada'uhu a'immatuhum wa syuyukhuhum. Sebab ajaran mereka terkotori atau mereka tersesat karena mengikuti ajaran yang menyimpang, karena sumber pengambilan ilmu mereka atau ukuran kebenaran bagi mereka adalah apa yang diada-adakan oleh para pemimpin mereka dan guru-guru mereka, bukan Alkitab was sunnah. Inilah sebab yang pertama. Karena mereka mengambil agama mereka bukan dari Alkitab was sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dari mana? Dari para pemimpin organisasi mereka, dari para guru mereka. Makanya tidak jarang golongan-golongan sesat Ahlul Bid'ah itu mereka memiliki nama sesuai nama pendirinya. Seperti Asy'ariyah, itu diambil dari nama Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu pula Jahmiyah, diambil dari Jahm bin Sufwan. Dan seterusnya, dari nama-nama pendirinya, karena sesuai ajaran yang mendirikannya. Mereka tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh pemimpinnya, gurunya, itu yang mereka ambil. Yang bertentangan dengannya mereka tolak. Jadi enggak peduli lagi apakah yang diajarkan gurunya itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Yang penting ikut gurunya, yang penting ikut organisasinya, yang penting ikut pemimpinnya. Ini sebab kesesatan yang pertama. Summa ta'wilul kitab awi sunnah ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Kemudian yang kedua kata Syekh, menakwilkan Al-Quran dan Sunnah sesuai hawa nafsu mereka. Jadi, kalaupun ikut Al-Quran dan Sunnah, tapi ditafsirkan sesuai keinginan mereka. Ini sebab yang kedua. Kalau yang pertama, memang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya dari mana? Dari guru-guru mereka, dari pendiri-pendiri organisasi mereka, atau kelompok mereka, tidak peduli apakah itu benar atau salah. Yang bertentangan dengan itu, mereka tolak. Yang kedua, berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi ditafsirkan sesuai hawa nafsu mereka. Dapat ayat, dapat hadis, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Atau cara mereka beramal dulu, buat hal yang baru dulu, apakah dalam keyakinan atau dalam amalan, lalu cari dalil pendukung, di bawah dalil itu bagaimana supaya bisa mendukung perbuatan mereka. Itu metodenya golongan yang sesat. Kalau golongan yang benar sebaliknya, ilmu dulu baru beramal. Kalau ada ilmunya, amalkan. Kalau tidak, jangan. Jadi mereka balik. Mereka buat dulu, belum ada bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, baru cari dalilnya. Cari-cari dalilnya, cari pembelaan. Ya, nggak ada satupun ulama yang mengajarkan kalau sa'i baca Pancasila atau menyanyi Hubbul Watan Minal Iman, dan itu hadis palsu. Itu mereka buat lagu berasal dari hadis palsu. Cinta tanah air termasuk iman. Mereka lakukan dulu, setelah itu baru cari dalil. Setelah itu kan muncul ada artikel, mereka tulis, ini dalilnya. Cari-cari dalil, dicocok-cocokkan. Biar kelihatan mendukung perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Itu bukan metode Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berilmu dulu baru beramal. Kalau ada ilmunya amalkan, kalau tidak maka jangan diamalkan. Dan itu hukum asal dalam agama, dalam ibadah. Hukum asalnya beribadah itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Hukum asal dalam setiap amalan-amalan ibadah itu haram kita kerjakan, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sebaliknya dalam perkara duniawi, dalam hal berpakaian misalkan, dalam perkara adat kebiasaan, dalam hal berpakaian, itu pada asalnya boleh. Hukum asalnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Jadi enggak tepat kalau kita katakan dari kepala sampai kaki bisa jadi bid'ah. Karena itu adat, kebiasaan, bukan agama. Pada dasarnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Contohnya dalil melarang laki-laki menggunakan pakaian yang menutupi mata kaki. Barulah menjadi tidak boleh. Kalau enggak ada dalil, maka enggak boleh kita katakan berpakaian seperti ini boleh, berpakaian seperti ini tidak boleh, kecuali ada dalilnya. Iya. Jadi kebalikannya. Maka jemaah sekalian, mereka mencari Al-Quran atau berdalil dengan hadis, tapi mereka tafsirkan sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Walaupun dia hafal ayat, walaupun dia banyak hafal hadis, tapi kalau dia tafsirkan tidak sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka itu adalah kesesatan. Dan ada fenomena seorang da'i yang kuat hafalannya tapi pemahamannya sesat. Ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang baru. Dan da'i-da'i sekarang yang hafalannya kuat, itu gak ada apa-apanya dengan ulama dulu atau dengan orang sesat dulu. Dulu ada seseorang yang bernama Al-Hasan bin Soleh bin Hai. Al-Hasan bin Soleh bin Hai. Orang ini, subhanallah, luar biasa. Siapapun yang membaca biografinya dan dia tidak mengetahui kesesatannya, pasti akan memuji dia. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, sering kita dengar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam hadis. Ya, sampai bergelar Amirul Mukminin karena hafalannya, pengetahuannya, ilmunya dalam bidang hadis luar biasa. Nah, orang ini Al-Hasan bin Soleh bin Hai, kata para ulama, ilmunya dalam bidang hadis setingkat dengan Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan ada yang mengatakan dia lebih hebat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dan dia juga bukan ahli hadis, bukan sekedar ahli hadis, juga dia ahli fikih. Dan ahli hadis zaman dulu jamaah sekalian, itu seperti komputer zaman sekarang. Itu ahli hadis zaman dulu. Dia menghafal hadis bukan sekedar hafal teksnya. Dia hafal perawinya. Dan satu hadis itu dia hafal macam-macam jalur periwayatannya. Jadi kalau dia menyampaikan hadis di zaman itu, dia akan mengatakan haddatsana fulan, telah menyampaikan kami dari hadis ini oleh fulan. Qala haddatsana fulan, telah menyampaikan kepada kami fulan. Haddatsana fulan, telah menyampaikan kami fulan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dia hafal sanadnya. Bukan seperti sekarang. Kita tidak hafal lagi sanad-sanad hadis itu. Yang penting riwayat Bukhari Muslim. Yang penting riwayat Tirmidzi. Kita enggak tahu lagi nama-nama yang meriwayatkan hadis itu. Tapi mereka dulu hafalkan. Enggak ada komputer di zaman itu, enggak ada buku-buku yang luar biasa seperti sekarang. Jadi, kalau cuma sekedar hafal nomor-nomor dan halamannya, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan yang hafal perawi-perawinya. Perawi-perawinya dia hafal. Iya. Sampai bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Al-Hasan bin Soleh bin Hai ini, kekuatan hafalannya, ilmunya dalam bidang hadis setingkat dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia juga ahli fikih. Bukan hanya hafal hadis. Dia ahli fikih, paham makna dan kandungan pada hadis-hadis tentang fikih. Dan jemaah sekalian, dia juga ahli ibadah. Dikatakan dalam biografinya, dia membagi malam bersama saudaranya dan ibunya menjadi tiga. Pertama dia beribadah. Saudaranya dan ibunya tidur. Sampai sepertiga malam sudah dia lalui, dia tidur. Dia bangunkan saudaranya. Saudaranya beribadah sampai sepertiga malam yang terakhir. Baru saudaranya tidur, bangunkan ibunya. Tidak lama ibunya wafat. Maka malam itu mereka bagi dua. Jadi lebih panjang lagi. Tadinya dibagi sepertiga, Sekarang dibagi dua. Tidak lama saudaranya wafat. Maka setiap malam dia beribadah semalam suntuk seorang diri. Ini tentang Al-Hasan bin Soleh bin Hayy. Ahli hadis, hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih dan ahli ibadah. Bukan ahli medsos. Bukan ahli Facebook. Ahli ibadah. Tapi jamaah sekalian, ulama-ulama besar di masa itu seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri, kemudian para ulama yang lainnya melarang kaum muslimin belajar darinya. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa itu melarang kaum muslimin datang belajar kepada beliau ini. Ahli hadis, ahli fikih dan ahli ibadah. Iya. Dan orang yang sangat takut kepada Allah. Sampai-sampai kalau dia dengarkan ayat-ayat tentang kematian, dia pingsan. Saking takutnya kepada Allah. Kalau dia dengarkan ayat tentang akhirat, dia menangis terseduh-seduh sampai pingsan. Ini luar biasa kesolehan orang tersebut. Tapi jamaah sekalian, ulama-ulama besar di masa itu melarang kaum muslimin untuk belajar kepadanya. Mereka mentahdir beliau, jangan belajar kepadanya. Apa kesalahannya? Satu saja. Satu kesalahannya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala mengatakan, "Ya Rasaifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dia berpendapat boleh memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim. Hanya berpendapat, bukan melakukan. Makanya dulu para ulama mengatakan ada jenis khawarij namanya Al-Qa'adiyah. Mereka enggak pernah turun berperang melawan pemerintah. Mereka hanya berpendapat, mereka hanya memprovokasi. Kata Imam Zahabi rahimahullah, sebenarnya dia adalah imam besar kalaulah bukan karena bid'ah itu. Cuman satu bid'ah. Tapi bid'ahnya dalam perkara prinsip. Sama dengan orang melakukan satu syirik. Syirik itu kan banyak bentuknya. Kalau dia lakukan satu syirik, batal Islamnya. Jadi jemaah sekalian, fenomena seorang da'i yang cerdas, yang kuat hafalannya tapi sesat, ini bukan hal yang baru. Ya. Wasil bin Atha itu juga cerdas luar biasa. Yang apa namanya? Mencetuskan pemahaman Mu'tazilah. Abul Hasan Al-Asy'ari, cerdas luar biasa. Tapi kemudian beliau bertobat. Cuman orang-orang yang mengaku pengikut Asy'ariyah tidak mengikuti tobatnya. Mereka masih mengikuti ajaran-ajarannya yang lama, yang masih banyak terpengaruh oleh Mu'tazilah. Dia bertobat, mereka tidak ikut tobat. Ya. Dan seandainya mereka mengaku pengikut Imam Syafi'i, kalau mereka ikut akidah Imam Syafi'i, insyaallah mereka selamat. Cuman mereka fikihnya ambil Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Coba akidahnya ikut Syafi'i. Akidah Asy'ariyah dan akidah Syafi'i beda. Seperti yang masyhur, yang terkenal, imam yang empat termasuk Asy-Syafi'i beriman Allah di atas arsy. Mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana. Itu akidah Asy'ariyah. Itu adopsi dari Jahmiyah. Iya. Seandainya mereka ikut Syafi'i, betul-betul ikut Syafi'i, insyaallah mereka selamat. Iya. Karena Imam Syafi'i tidak dinukil darinya satupun penyimpangan dalam masalah akidah. Bahkan imam empat pada umumnya sepakat dalam perkara akidah. Dalam masalah fikih banyak perbedaan, tapi dalam akidah mereka bersepakat. Cuman yang ngaku-ngaku pengikut mazhab, akidah imam empat mereka buang, mereka tinggalkan. Mereka memilih akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, akidah Sufiyah dan akidah Khawarij. Kemudian mereka bersatu. Kata mereka, itulah persatuan. Yang penting, jangan saling mengkritik. Jangan saling menyesatkan. Padahal persatuan itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Ini yang kedua. Ada ayatnya, ada hadisnya. Dia hafal ayatnya, hafal hadisnya, tapi penafsirannya tidak benar. Penafsirannya tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW atau manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tidak mengikuti manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jamaah sekalian, kita tentu harus mengakui juga, kita kurang hafalan itu bukan bagus. Itu jelek, kurang hafalan. Tapi orang yang banyak hafalan itu bukan jaminan, pasti dia benar. Ya. Jadi yang menjamin kebenaran adalah pemahaman. Apakah pemahamannya terhadap ayat, pemahamannya terhadap hadis sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau tidak? Penafsirannya sesuai dengan penafsiran Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau tidak? Itu yang menjamin. Baik, ini yang kedua. Ketika mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi ditafsirkan sesuai hawa nafsu mereka. Yang ketiga kata Syekh, wa'timaduhum alal aqli. Dan mereka bergantung kepada akal-akal mereka. Inilah sebab kesesatan yang ketiga. Mengukur kebenaran dengan akal. Kalau sesuai akal mereka, maka mereka terima. Kalau menurut mereka enggak masuk akal, tidak mereka terima. Subhanallah, dalam beberapa pertemuan ini sudah banyak kita berikan contoh-contoh akal yang mereka jadikan pedoman untuk menghukumi ayat ini mau ditafsirkan kemana, untuk menghukumi ajaran ini diterima atau tidak. Ya, seperti yang sering kita contohkan, ketika mereka menolak sifat-sifat Allah, sifat-sifat dzatiyah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki sifat-sifat zat yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka timbang dengan akal. Akalnya bermain. Akalnya mengatakan kalau Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Kalau begitu, enggak mungkin Allah punya tangan. Karena berarti menyamakan makhluk dengan Allah. Itu akal mereka. Walaupun sebenarnya secara akal pun bisa dibantah. Ya, seperti sering kita bantah, logika ini tidak benar. Karena kalau seperti itu, ini dua cacat logikanya jemaah sekalian. Yang pertama, kita katakan makhluk, antara makhluk juga kan banyak yang punya tangan. Jangankan manusia dengan hewan, antara sesama manusia saja sama-sama punya tangan, tapi kenyataannya tangannya berbeda. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Jadi yang sama itu hanya penamaan terhadap sifatnya, sama-sama namanya tangan. Namun bagaimana hakikat bentuknya itu enggak sama, beda. Jadi ketika kita mengimani Allah punya tangan, dan tentunya kita tidak samakan tangan Allah dengan makhluk, maka itu tidak berkonsekuensi berarti kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tentunya kita tidak samakan. Tapi bagi mereka, kalau percaya Allah punya tangan, konsekuensinya berarti menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Maka itu bantahan yang pertama, itu cacat secara logika. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kalau kaidah mereka ini dipakai, maka semua sifat-sifat Allah seharusnya mereka tolak. Kenapa mereka tetapkan sifat Allah itu hanya 20? Bagi mereka hanya itu yang masuk akal. Seharusnya kalau mereka konsisten dengan kaidah ini, sebenarnya sifat 20 pun tak ada. Sifat 20 pun tak ada. Karena contohnya sifat al-kalam, berbicara. Allah berbicara, ternyata makhluk juga berbicara. Kalau seandainya mengimani Allah berbicara, konsekuensinya menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk berbicara, kalau begitu enggak boleh kita imani Allah berbicara. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Kalau mereka mengatakan bicaranya Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan bicara dan mendengar makhluk, sama. Begitu pula tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluk. Jadi secara logika pun sebenarnya cacat. Berarti akalnya pendek sebenarnya. Ya. Nah jemaah sekalian, kalau ini konsisten mereka gunakan kaidah ini, bahaya. Nanti ujung-ujungnya apa? Allah ada, makhluk ada. Berarti kalau kita katakan Allah ada, menyamakan Allah dengan makhluk, berarti Allah enggak ada. Dan itu mirip dengan Allah tidak di mana-mana. tidak di mana-mana secara akal sehat, berarti enggak ada. Karena tidak di mana-mana. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini yang ketiga, akal yang dipergunakan, akal yang jadi patokan, akal yang menghukumi dalil. Seharusnya dalil yang menghukumi akal. Benar atau salah, akal kita dihukumi oleh dalil. Dalil yang membenarkan atau menyalahkan akal kita. Bukan juga bermakna akal kita dibuang begitu saja, tidak. Tapi akal kita digunakan untuk memahami dan tunduk pada dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan melampauinya. Ya. Dan jemaah sekalian, hal-hal yang gaib, termasuk sifat-sifat Allah, itu akal gak ada, apa namanya, gak ada hak untuk berpikir, atau dalam artian akal yang menentukan sifat bagi Allah. Tapi akal digunakan untuk memahami, mengikuti pemahaman yang benar. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Syekh, wa alal ahadith ad-du'ifah wal wahiyah wal makdzubah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tersesat karena mengikuti hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Jadi ini diantara penyebab kesesatan yang keempat. Mengapa muncul berbagai perbuatan bid'ah? Mengapa muncul golongan-golongan sesat? Karena mereka membuat-buat hadis sendiri atau orang lain yang buat-buat, itu yang mereka ikuti. Itu yang mereka ikuti. Ya. Hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras kepada kita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jemaah sekalian, kita menyampaikan hadis harus yakin hadis itu sahih. Kita mengikuti hadis harus yakin dulu hadis itu sahih. Kalau tidak, enggak boleh kita ikuti dan enggak boleh kita sampaikan. Karena Nabi SAW telah mengingatkan, man haddatha anni haditsan yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia masih ragu, belum yakin itu sahih atau dusta, tapi tetap dia sampaikan, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta. Jadi itu saja sudah termasuk berdusta. Orang yang belum yakin itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia katakan Nabi bersabda, maka dia adalah pendusta. Apalagi yang sudah jelas hadis palsu. Hadis-hadis palsu ini termasuk yang memunculkan bid'ah-bid'ah yang sangat banyak. Ya. Munculnya berbagai macam bentuk zikir, munculnya berbagai macam bentuk salawat, itu banyak di apa namanya? Sumbernya dari hadis-hadis palsu tersebut. Ya. Kemudian yang kelima kata Syekh, wattiba'uhum lil mutasyabih. Termasuk sebab yang menjerumuskan ahlul bid'ah dalam kesesatan dan menjadikan bid'ah itu semakin gelap adalah mengikuti al-mutasyabih, yang syubhat, yang belum jelas. Itu yang mereka ikuti. Yang jelas mereka tinggalkan. Dan ini termasuk sebab terbanyak yang menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Dan Allah telah ingatkan ini dalam surat Ali Imran di ayat yang ketujuh. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Itulah ummul kitab. Wa ukhar mutasyabihat, dan ada yang mutasyabih, yang belum jelas. Para ulama mengatakan maksud yang belum jelas di sini bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang, Bukan bagi seluruh orang, bukan bagi seluruh manusia. Bagi para ulama itu sudah jelas artinya. Tapi bagi sebagian orang masih belum jelas. Nah, yang belum jelas ini mereka manfaatkan. Yang penafsirannya kelihatannya masih mungkin dibawa ke kiri dan ke kanan. Itu maknanya mutasyabih. Yang mereka masih bisa utak-atik. Kalau lihat dari segi lafaznya masih bisa dibawa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau yang sudah jelas itu enggak bisa lagi ditafsirkan macam-macam, langsung dipahami. Iya. Maka Allah ingatkan dalam lanjutan ayat, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Maka orang-orang yang di dalam hati mereka ada kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Maka mereka mengikuti yang belum jelas itu untuk memunculkan fitnah, maksudnya menyesatkan, dan mencari-cari takwilnya. Itu tadi maknanya jemaah sekalian. Yang masih bisa ditakwil, masih kira-kira dibawa untuk mendukung pendapat mereka, maka mereka tafsirkan. Maka mereka tafsirkan ke situ. Iya. Padahal ada yang jelas, ada yang sudah jelas yang bertentangan dengan penafsiran tersebut. Makanya jemaah sekalian, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelamatkan Ahlus Sunnah dari kesesatan adalah raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam, yang belum jelas kepada yang jelas. Contoh jemaah sekalian, dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi para ulama ini sudah jelas, muhkam. Tapi bagi sebagian orang dia masih mutasyabih, belum jelas. Maka mereka membawa dalil-dalil yang sudah jelas ini, karena bagi mereka masih mutasyabih, mereka anggap masih bisa ditafsirkan ke sini dan ke sana. Mereka bawa dalil-dalil itu untuk mendukung perbuatan yang jelas diharamkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu memberontak kepada pemerintah Muslim. Dalihnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Membuat kerusakan di jalan, membikin macet jalan, teriak-teriak mencaci maki pemerintah di jalan, mereka berdalil dengan ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar atau hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal sama sekali ayat-ayat dan hadis itu tidak mendukung mereka. Yang mereka lakukan adalah menjadikan yang mungkar itu ma'ruf. Yang ma'ruf bukan, yang ma'ruf menjadi mungkar. Bukan sebaliknya yang mereka lakukan. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi memungkarkan yang ma'ruf dan memakrufkan yang mungkar. Ya. Karena dalil-dalil yang sangat tegas dan jelas telah melarang dengan tegas pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Nah, jemaah sekalian, termasuk mereka berdalil dengan kisah-kisah para sahabat yang katanya memberontak. Padahal kisah-kisah itu semuanya mutasyabih, yang semuanya masih bisa ditakwil ke sana dan ke sini. Lalu mereka tinggalkan larangan-larangan memberontak yang sudah sangat jelas. Hadis-hadis larangan terhadap pemberontakan itu banyak sekali. Sebagian ulama mengatakan sampai derajat mutawatir. Dan kebanyakan larangan pemberontakan itu berbicara semuanya tentang pemerintah yang zalim. Bukan pemerintah yang baik, tapi pemerintah yang zalim. Tapi Nabi SAW melarang dengan tegas. Contoh jemaah sekalian, ini hadis jelas sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dia benci pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang membangkang, memberontak terhadap pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Ini hadis jelas. Lalu mereka cari dalil yang tidak jelas. Katanya ada sahabat fulan memberontak. Padahal belum tentu juga sahabat itu dihukumi memberontak. Contohnya jemaah sekalian, yang sering mereka jadikan dalil pemberontakan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumah. Mereka mengatakan ini dalil sahabat saja memberontak. Padahal para ulama juga mengatakan sebenarnya yang memberontak itu bukan Abdullah bin Zubair, tapi lawannya yang memberontak. Justru dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa dan dia memang lebih berhak untuk memerintah. Tapi mereka jadikan itu yang belum jelas, yang masih mutasyabih, sebagai dalil mereka. Meninggalkan dalil-dalil yang sudah jelas. Jadi ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Sebab kesesatan mereka, yang gak jelas, itu yang mereka ambil. Yang sudah jelas, mereka tinggalkan. Dan contoh-contoh ini banyak. Banyak dalam perbuatan bid'ah, mereka semuanya berdalil dengan ayat-ayat dan hadis yang sebenarnya penunjukannya tidak tegas. Dan mereka tinggalkan ayat-ayat dan hadis yang penunjukannya sudah jelas, tegas. Baik, ini jemaah sekalian, 5 yang dijelaskan oleh Syekh penyebab mereka terjerumus dalam kesesatan. Kemudian jemaah sekalian, kata Syekh, sebab yang terbanyak yang menjerumuskan mereka dalam kesesatan itu yang nomor 2. Apa yang nomor 2 tadi? Apa? Iya. Takwil. Mentakwil Al-Quran dan Sunnah sesuai hawa nafsu mereka. Karena dengan begitu, kelihatannya punya dalil. Ada ayatnya, ada hadisnya. Sehingga dia juga berhak disebut Ustadz Sunnah, Da'i Sunnah. Karena kelihatannya punya dalil. Punya ayat, punya hadis. Iya. Tapi kenyataannya, ditafsirkan bukan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya dalam bahasa syariat itu disebut tahrif, penyelewengan. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, Ini sifat Yahudi sebenarnya. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka menyelewengkan kalimat-kalimat dari makna yang sebenarnya. Jadi bahasa syariatnya adalah yuharrifun. Mereka melakukan tahrif, penyelewengan. Tapi biar keren disebut tafsir atau ta'wil. Makanya ulama juga menjelaskan, seandainya mereka sebut ta'wil, maka ta'wil itu ada dua kalau begitu. Ta'wil sahih dan ta'wil yang batil. Ta'wil sahih yang mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Yang batil adalah yang menyelisihinya. Ya. Ini penyebab terbanyak. Sebagaimana beliau menukil, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wabil jumlati faftiraku ahli alkitab وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. Secara umum kata beliau, yang menyebabkan ahlul kitab terpecah belah, begitu pula umat ini terpecah belah, gara-gara takwil mereka. Tafsirkan sendiri, dipahami macam-macam, tidak mengikuti pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah juga berkata, "Wa hal kharajatil khawarij wa tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa iftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid." Tidaklah khawarij itu tersesat, begitu pula Mu'tazilah dan Syiah Rafidah, dan terpecah umat menjadi 73 golongan, kecuali karena ta'wil yang rusak. Penafsiran yang tidak benar. Menafsirkan sendiri. Tidak mengikuti penafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Ini jamaah sekalian, sebab terbanyak dan terbesar mereka tersesat, walaupun mereka sudah berdalil, dan bahkan menghafal dengan hafalan yang kuat Al-Quran dan banyak hadis, tapi kalau mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar, maka mereka akan tersesat. Baik. Kemudian bagaimana jalan selamat darinya? Syekh mengatakan, tariqul khalas wan najah huwal ittiba wa tarkul ibtida. Jalan untuk terlepas dari kesesatan dan jalan keselamatan adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Itulah jalan kesesatan. Mengikuti ajaran yang putih bersih yang ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah jelas tidak ada kesamaran kepadanya, yang muhkam, yang tidak mutasyabih. Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah berkata, wajima'uddin aslan, kunci dan pondasi agama yang paling mendasar ada dua prinsip. Ada dua prinsip. An la na'buda illallah. Pertama, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Alla na'buda illallah wa la na'buduhu illa bima syara'a. Dan kita beribadah kepadanya dengan apa yang dia syariatkan, yaitu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itulah syariat Allah. Inilah dua pondasi agama. Beribadah hanya kepada Allah dan beribadahnya sesuai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'buduhu bil bid'ah. Kita tidak boleh beribadah kepadanya dengan bid'ah-bid'ah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Jamaah sekalian, ini sebuah ayat yang agung. mengingatkan kita akan adanya perjumpaan. Pertemuan kita dengan Allah, langsung, satu persatu. Dan setiap kita akan berbicara dengan Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullahu laisa bainahu bainahu turjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya langsung, tidak ada penerjemah. Setiap orang akan berbicara menghadap Allah, tidak ada penerjemah. Dan Allah maha mampu melakukan itu semua di saat yang bersamaan. Kalau kita mungkin tidak. Kita berbicara satu persatu, tapi bersamaan. Allah bisa, dan itu mudah bagi Allah. Dan ini ada satu faedah. Untuk membantah orang yang mengatakan, enggak masuk akal. Kalau kita beriman, Allah turun ke langit dunia, benar-benar turun. Kata mereka, enggak mungkin Allah benar-benar turun. Yang turun itu mereka takwil lagi sesuai akal mereka. Yang turun itu kata mereka rahmat Allah, bukan Allah tapi rahmatnya. Apa alasannya? Secara akal saja, kalau di Lampung jam berapa, di Papua jam berapa? Di Lampung masih di sepertiga malam yang terakhir, di Papua sudah pagi. Kan dalam hadis dikatakan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Dan di muka bumi ini tidak pernah hilang dari sepertiga malam yang terakhir. Karena kalau di sini pagi, di sana malam. Di sana malam, di sini pagi, terus berputar. Kan ada sepertiga malam yang terakhir. Maka mereka mengatakan, kalau begitu enggak mungkin Allah yang turun. Sebab sepertiga malam yang terakhir di muka bumi ini terus ada. Kalau begitu Allah enggak naik-naik. Turun terus. Ini akal jemaah sekalian. Ini buang akal seperti ini, akal-akalan dalam memahami Allah. Allah maha mampu. Allah maha mampu turun ke langit dunia secara bersamaan di sepertiga malam yang terakhir. Itu mudah bagi Allah. Dan Allah turun hanya satu kali, hanya di sepertiga malam itu. Bagaimana caranya? Itu enggak usah kita pikirkan. Itu namanya al-kaif majhulun, kata Imam Malik. Bagaimana caranya? Itu majhul, tidak kita ketahui. Nah jemaah sekalian, untuk memahamkan bagaimana Allah bisa turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, padahal sepertiga malam yang terakhir itu berbeda-beda waktunya di setiap tempat, maka pahami dengan bagaimana kemampuan Allah bisa berbicara kepada seluruh makhluk di hari kiamat satu persatu secara bersamaan. Berarti mudah bagi Allah untuk turun ke langit dunia secara bersamaan di sepertiga malam yang terakhir. Makanya jangan kita kiaskan Allah dengan makhluk. Jangan logika makhluk kita pakai untuk memahami Allah. Makanya jangan sampai juga kita mengatakan kalau Allah turun berarti di atas arsnya kosong. Jangan pakai logika seperti itu. Itu namanya akal-akalan, itu namanya logika makhluk. Makhluk betul. Kalau dia dari atas, dia turun ke bawah, atas kosong karena dia di bawah. Itu jangan gunakan untuk memahami Allah. Kalau Allah enggak mengatakan di atas kosong, jangan kita bilang kosong. Pokoknya kita katakan seperti apa yang Allah katakan. Selamat sudah. Kita pahami sesuai yang dipahami Nabi dan para sahabat. Selamat. Jangan tambah-tambahkan. Jangan tambah-tambahkan sendiri. Maka kita akan selamat insyaallah taala. Iya. Nah, ini sebagai apa namanya? Faedah. Allah maha mampu berbicara kepada kita. Setiap kita Allah akan berbicara tanpa ada penerjemah. Maka ayat ini surat Al-Kahfi ayat 110 mengingatkan kita akan adanya sebuah perjumpaan. Perjumpaan kita dengan Allah, dan kita akan berbicara langsung dengan Allah. Maka ayat ini mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Apa artinya mengharapkan di sini? Perjumpaan seperti apa yang diharapkan? Kalau sekedar berjumpa enggak usah diharapkan. karena pasti berjumpa. Maka yang dimaksud di sini kata para ulama, mengharapkan perjumpaan dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Karena ada juga orang yang berjumpa dengan Allah, Allah murka kepadanya. Jadi manusia terbagi dua nanti. Ada orang yang berjumpa dengan Allah, Allah merahmatinya, dan ada yang Allah murka kepadanya. Maka maksud ayat ini, berjumpa dengan Allah dan Allah merahmati. Apa syaratnya? Allah menjelaskan dalam ayat ini dua syarat. Yang pertama, falyamal amalan saliha. Hendaklah dia melakukan amal soleh. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu perjumpaan dalam keadaan dia dirahmati oleh Allah, hendaklah yang pertama dia lakukan amal soleh. Apa yang disebut amal soleh? Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya amal soleh. Yang tidak sesuai petunjuk beliau bukan amal soleh. Yang kedua, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah dia mempersekutukan Rabbnya dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun juga. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua jauhi syirik. Berarti harus mentauhidkan Allah. Termasuk syirik besar maupun syirik kecil harus dijauhi dalam beribadah. Karena syirik besar akan menghancurkan, menghapuskan semua ibadah kita. Dan syirik kecil, yaitu riya, akan menghapuskan amalan yang menyertainya. Maka menjauhi syirik besar dan syirik kecil, itulah namanya ikhlas. Memurnikan ibadahnya untuk Allah dan membersihkannya dari kesyirikan, baik syirik besar dan syirik kecil. Kemudian ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Imam Nukathir rahimahullah memberi kesimpulan tentang ayat ini. Wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal. La budda an yakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini adalah dua rukun amalan yang diterima. Apa itu? Yang pertama, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus benar, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya, untuk bisa selamat dari penyimpangan dan kesesatan ini, ada dua pokok asasinya, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena Allah telah berjanji, orang yang menjauhi kesyirikan, tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-82, Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Maka ini jalan yang pertama. Yang kedua, tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan ittiba' kita dalam beribadah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya petunjuk beliau yang kita amalkan. Ini adalah kunci keselamatan dari segala macam penyimpangan dan kesesatan tersebut. Baik. Jemaah sekalian, mungkin kita sampai di sini dalam pembahasan kitab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. apa itu sunni? Dan apakah sebutan sunni sama dengan manhaj salaf? Sunni dari kata sunnah. Sunni itu artinya pengikut sunnah. Jadi salaf, pengikut salaf disebut salafi. Pengikut sunnah bisa disebut sunni, bisa juga disebut ahlu sunnah. Iya, sama artinya. Artinya sama. Bagaimana status orang Mu'tazilah, Jahmiyah, orang-orang yang mengakui bahwa zat Allah di mana-mana dan tidak bersemayam di atas arsy? Yang mengatakan Allah di mana-mana itu Sufiyah. Allah di mana-mana. Bahkan mereka juga mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Betul, orang-orang Jahmiyah juga mengatakan demikian. Qadariyah dan Mu'tazilah juga. Allah di mana-mana. Sedangkan Asy'ariyah mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana. Iya. Jemaah sekalian, sebenarnya ini kekufuran. Ini pengingkaran terhadap ayat Allah. Allah mengatakan A, mereka katakan tidak B. Ini kufur sebenarnya. Tapi mereka itu yang berpendapat begitu mendapatkan udzur karena kejahilan. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terhadap orang-orang Mu'tazilah di masanya dan orang-orang Asy'ariyah, kalau seandainya saya yang melakukan seperti yang mereka lakukan, menakwil sifat-sifat Allah kepada makna yang tidak sebenarnya, maka saya kafir. Kalau mereka, saya enggak bilang kafir. Coba jemaah sekalian, apa bedanya? Kata Syekhul Islam, kalau saya yang lakukan itu, saya kafir. Kalau saya yang menafsirkan Allah di mana-mana atau tidak di mana-mana, saya kafir. Tapi kalau mereka yang melakukannya, mereka tidak kafir. Kenapa? Al-udhru bil-jahli. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberi udhur karena kebodohan mereka. Padahal itu ulama-ulama mereka di masa itu. Tapi udzur karena kebodohan, karena takwil yang batil, takwil yang orang tersesat karena takwil termasuk kebodohan. Sama dengan Khawarij. Khawarij melakukan kekafiran yaitu menghalalkan yang haram. Apa yang mereka halalkan? Apa yang dihalalkan oleh Khawarij? Menumpahkan darah kaum muslimin. Ini kufur sebenarnya. Ini lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Kalau dia katakan halal membunuh seorang muslim, ini kufur. Membunuh muslim, gak sampai kufur. Kufur asgar iya. Tapi kalau menghalalkan yang haram dia bilang halal, ini kufur akbar. Tapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena udzur bil jahal. Sesat iya. Tapi kafir itu berat. Makanya kalau ada udzur karena kebodohan tidak dikafirkan. Iya. Jadi jangan antum kafirkan mereka. Kita diperintahkan agar menjaga pandangan. Banyak di antara kita yang hidup di kawasan yang padat, yang mana rumah saling berdempetan. Sudah kita ketahui bahwa di Jakarta ini masih banyak muslimah yang tua maupun muda masih enggan menutup auratnya. Di saat kita menjaga pandangan, banyak dari kita yang dianggap sombong atau lainnya oleh tetangga. Dan terhadap tetangga pun kita diperintahkan untuk berbuat baik dan manis. Bagaimanakah menyikapi kedua hal tersebut? Apakah kita menatap dalam rangka ramah pada tetangga atau bagaimana? Tetap kita menjaga pandangan dan tetap ramah. Ya. Jadi dua-duanya. Ya. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, ada kolak bagi ke tetangga. Ya. Assalamualaikum Pak, Bu, ini ada kolak. Ya. Tanpa harus antum memandang yang bukan mahram. Ya. Kenapa dia menganggap kita sombong? Karena dia belum paham. Biar saja awalnya mungkin belum paham. Mudah-mudahan dia nanya. Kalau kita terus berusaha berlaku ramah, berlaku baik, ngasih hadiah macam-macam, kalau dia kesusahan kita bantu, maka mudah-mudahan satu saat dia paham. Jadi jangan karena ketidakpahaman orang lalu membuat kita meninggalkan syariat Allah. Dan sebenarnya dia tidak paham karena salah kita juga enggak menjelaskan. Coba kita jelaskan supaya dia enggak salah paham. Dakwahi dia. Ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana zaman sekarang yang penuntut ilmu lebih dominan dakwah di medsos, mengeluarkan upaya yang besar terhadapnya, namun kepada keluarga sendiri tidak mengeluarkan upaya yang besar untuk mendakwahi keluarganya. Dan juga Ustaz, banyak penuntut ilmu yang baru berhijrah mengikuti Ustaz titik-titik. Yang tersesat masalah akidah. Seperti istiwanya Allah di atas arsy. Bagaimana mendakwahi mereka? Dan apakah lebih prioritas mendakwahkan teman saya ini dibandingkan keluarga saya? Jamaah sekalian, kaidah syariat, terma semua perbuatan baik kita kepada orang lain, keluarga lebih berhak. Ini kaidah syariat. Ibda biman ta'ul, mulailah dari keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semua perbuatan baik apa saja, keluarga lebih berhak, baik itu sifatnya agama maupun duniawi. Mendakwahi keluarga lebih penting. Walaupun itu tidak menghalangi kita mendakwahi yang lain, tapi keluarga lebih penting untuk diperhatikan. Walaupun juga perlu kita ingatkan, jika kita berdakwah kepada keluarga dan mereka belum dapat hidayah, itu bukan penghalang kita mendakwahi orang lain. Dan orang lain enggak boleh juga mengatakan keluarganya sendiri saja enggak mau ikut dia. Ngapain dia dakwah kepada orang lain? Enggak boleh dia berkata begitu. Karena Nabi pun keluarganya banyak tidak mau ikut beliau. Ya, Nabi Nuh putranya sendiri. Nabi Ibrahim ayahnya sendiri. Nabi Muhammad SAW, paman-pamannya banyak yang tidak mau mengikuti beliau. Tapi keluarga yang paling utama. Sama dengan sedekah, hadiah, zakat sekalipun, keluarga lebih berhak. Kalau ada dua orang miskin, satu keluarga, satu bukan, keluarga lebih berhak. Jangan sampai kita sama orang lain baik, sama keluarga kurang baik. Jadi ini kaidah umum, keluarga lebih berhak. Tapi itu tidak menghalangi di sela-sela waktu kita tetap berdakwah kepada yang lain. Ya. Dan mulailah dakwah dari penjelasan dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah, pahamkan akidah yang benar. Dan yang paling utama akidah tauhid. Pelajari kitab tauhid. Itu yang juga pertama kita ajarkan. Ajarkan tauhid. kemudian dasar-dasar akidah. Kalau orang yang kita dakwahi itu sudah paham, begini seharusnya akidah, begini seharusnya manhaj, maka jemaah sekalian, mungkin kita enggak perlu mengatakan hati-hati, ajarannya dia sesat. Dia akan paham sendiri. Kalau kita sudah berhasil memahamkan kepada dia manhaj dan akidah yang benar. Iya. Wallahu a'lam. Ada seorang ustaz yang lagi viral di medsos mengatakan bahwa mayoritas muslim ahlu sunnah di dunia adalah Asy'ariyah. Apakah benar ustaz? Kata-kata dia dari Maroko sampai Merauke adalah Asy'ariyah. Jamaah sekalian, saya enggak mau membantah benar atau tidak. Tetapi saya katakan 99% Asy'ariyah sekalipun tetap salah. Jadi enggak ada gunanya mau mengklaim itu terbanyak. Kebenaran itu enggak melihat pada banyak orang yang ikut. Sama sekali tidak. Justru bisa jadi karena banyak yang ikut, karena sesat maka banyak yang ikut. Justru bisa jadi begitu, karena sesat maka banyak yang ikut. Perhatikan firman Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena sesat maka banyak yang ikut. Kenapa? Setannya banyak. Ya. Baik setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya ahlu sunnah disebut ghuraba, yang terasing. Karena memang jumlah mereka sedikit. Amalan-amalan mereka asing, akidah mereka asing. Jadi terserah saja mau mengklaim Asy'ariyah itu mayoritas, salah tetap salah. Walaupun mayoritas yang mengikut, walaupun mayoritas yang mengikutinya, kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Ahlu sunnah wal jamaah. Memangnya sebelum Abul Hasan al-Asy'ari apa akidah kaum muslimin? Sebelum beliau lahir, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, imam empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Enggak ada mengatakan mereka Asy'ariyah, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada mereka mengatakan Allah di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana. Enggak ada. Mereka mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kebenaran tidak diukur oleh banyaknya pengikut, tapi diukur oleh dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itulah kebenaran. Wallahu a'lam. Jika hukum ibadah haram sampai datang dalil, apakah sama dengan hukum ibadah adalah tawakuf diam sampai datang dalil menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari? Betul, sama, persis. Jadi maksudnya jangan kita beribadah apapun kecuali ada dalil yang memberikan contoh ini caranya, baru lakukan. Iya. Batasan seorang disebut sebagai ahlul bidah itu apa? Kemudian apakah di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada demonstrasi pada penguasa pada saat itu? Sehingga ada ustaz yang berpendapat bahwa demonstrasi terdapat khilafiyah di antara para ulama. Apakah ini syubhat? Jemaah sekalian, kata Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, seseorang itu digolongkan kepada ahlul bid'ah kalau dia melakukan satu dari dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, dia menyelisihi salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Dia menyelisihi salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Satu saja. seperti mengikuti prinsip Khawarij, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat kepada pemerintah muslim, tidak boleh melakukan pemberontakan. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh melakukan takwil. Itu termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat ulama. Dan umumnya yang masuk dalam kategori prinsip itu adalah yang disepakati oleh para ulama. Kalau ulama berbeda pendapat, berarti itu bukan persoalan prinsip. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat, itu adalah prinsip, enggak boleh dilanggar. Contohnya apa? Kesepakatan sahabat dan para pengikut mereka tidak boleh mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Maka kita harus pelajari apa saja prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah menjelaskan lebih daripada 50 prinsip. Bacalah kitab Usulus Sunnah karya Ahmad bin Hanbal. Iya. Maka satu prinsip ini diselisihi, dia dihukumi ahlul bid'ah. Yang kedua kata Asy-Syatibi rahimahullah, menyelisihi ahlus sunnah bukan dalam perkara prinsip, tetapi jumlahnya banyak. Jadi jumlahnya banyak, bukan dalam prinsip tapi jumlahnya banyak. Iya. Maka dia dihukumi keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Jemaah sekalian, ini yang saya contohkan tadi. Terjadi misalkan semacam demonstrasi di masa Ibnu Taimiyah, itu namanya mutasyabih. Itu kan belum jelas. Kenapa itu yang mau diikuti, meninggalkan dalil-dalil yang jelas? Sama dengan orang berdalil dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdalil dengan itu sehingga mereka membangun masjid di kuburan atau mengubur di kuburan, di masjid atau beribadah di kuburan. Padahal dalil-dalil tegas jelas larangan keras beribadah di kuburan. Tapi dia cari yang mutasyabih, yang enggak jelas. Artinya bisa ditakwil ke sana kemari. Iya. Makanya masuknya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di area masjid itu, sebagian ulama mengatakan itu pengecualian, sebagian lagi mengatakan sampai hari ini pun itu bukan bagian dari masjid. Masjid di sekitarnya, kubur dan masjid beda. Tapi mereka melihat di situ ada peluang berdalil untuk membenarkan mereka beribadah di kuburan. Itu contoh jemaah sekalian. Yang mutasyabih dicari-cari. Iya. Dan berdemonstrasi itu termasuk kategori pemberontakan. Bahkan pemberontakan dengan senjata enggak mungkin terjadi tanpa pemberontakan dengan kata-kata. Dalil demonstrasi itu pemberontakan, kata Syekh Mu'tsaimin, perbuatan Dzulhuwaisirah. Ini demo pertama dalam Islam. Jadi kenapa ditanyakan demonstrasi di zaman Ibnu Taimiyah? Di zaman Nabi pun ada demonstrasi. Siapa pelakunya? Dzulhuwaisirah, seorang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam habis membagi ghanimah di depan khalayak, dia menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau, karena engkau tidak berlaku adil." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah sebesar-besarnya dalil pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata, bukan hanya dengan senjata. Demonstrasi yang kedua menyebabkan Utsman radhiyallahu anhu terbunuh. Kenapa disebut zaman Ibnu Taimiyah, enggak disebut zaman Utsman? Hasilnya Utsman terbunuh. Itu demonstrasi yang kedua. Itu semuanya mutasyabih. Dicari-cari yang mutasyabih. termasuk keluarnya Al-Hasan, kemudian sahabat Sulaiman bin Surat. Semua kisah-kisah ini dibandingkan dengan dalil-dalil yang sudah jelas, mana yang mau kita ikut? Ikut kisah-kisah itu atau ikut dalil? Katakanlah betul mereka berdemonstrasi, mereka memberontak, apakah itu perbuatan mereka menjadi benar? Tidak. Salah tetap salah. Prinsip kebenaran adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bagaimana membantah syubhat jika tidak menggunakan takwil? Bagaimana dengan ayat mereka lupa kepada Allah dan Allah pun lupa kepada mereka? Berarti Allah memiliki sifat lupa. Bantahannya adalah sifat lupanya Allah dan lupanya kita berbeda. Kalau kita lupa, lagi hilang ingatan, itu lupanya manusia. Tapi Allah, lupanya Allah maknanya adalah at-tark. Dan itu bahasa Arab. Jadi bukan ditakwil itu, memang bahasa Arabnya begitu. An-nisyan itu bisa bermakna hilang ingatan dan bisa bermakna at-tarku, meninggalkan. Makanya kata At-Tirmidzi, tarakahum finnar. Maksud Allah melupakan mereka, Allah tinggalkan mereka di neraka. Bukan Allah enggak ingat lagi mereka. Jadi itu bukan takwil, memang maknanya seperti itu. Memang makna secara bahasa Arabnya an-nisyan bisa bermakna at-tarku, meninggalkan. Iya, lihat di kamus-kamus bahasa Arab. Setelah saya memperdalam agama sesuai pemahaman salafus saleh, saya sering diterpa fitnah. Dan saya diminta untuk rujuk kembali ke manhajnya organisasi besar yang ada di Indonesia ini. Saya sering diberikan hadis mengenai fitnah di daerah Najd, seolah-olah saya masuk firqah sesat, dan seolah-olah saya dianggap masuk ke dalam firqah yang mana Al-Quran tidak masuk melewati tenggorokan mereka. Bisakah Ustaz menerangkan hadis maksud mengenai fitnah dari Najd ini? Jemaah sekalian, fitnah dari Najd itu, hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah dari Najd itu lafaznya fitnah dari timur. Fitnah dari timur. Iya. Dan timur itu bukan hanya Najd. Di belakang Najd itu Irak. Di belakang Najd itu Irak. Dan di masa para sahabat, mereka memahami dari Irak muncul fitnah-fitnah itu. Makanya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, terbunuh di Irak, di daerah namanya Karbala. Kemudian datang orang dari sana nanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang hukum darah nyamuk. Najis atau bukan? Ibnu Abbas enggak menjawab. Marah dia ditanya hukum darah nyamuk. Kalian bertanya hukum darah nyamuk, padahal di negeri kalian ditumpahkan darah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri kalian memang sumber fitnah. Maka ini yang pertama jemaah sekalian, yang sahabat pahami bukan Najd, tapi Irak, belakangnya Najd. Yang kedua, katakanlah najat atau irab sekalipun, itu tidak bermakna semua orang dari sana sesat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari Irak, dari Baghdad. Jadi itu enggak bermakna semua yang dari sana sesat. Sesat dan tidaknya seseorang bukan karena asalnya, tapi karena dia menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini bantahannya. Iya. Dan juga ada pembuktian sebutan najat itu sebenarnya untuk daerah-daerah yang dataran tinggi. Untuk daerah-daerah yang dataran tinggi. Nah, jamaah sekalian, ada pembuktian-pembuktian secara geografis yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Irak. Untuk lebih detail, ana singgung sedikit di buku Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Bacalah di situ. Ya. Cuman jawaban utamanya itu satu. Itu tidak bermakna semua orang dari situ semuanya sesat. Tidak bermakna demikian. Ya. Makanya ketika Syekh Abdurrahman bin Hasan berada di Mesir, mereka menyinggung Syekh. Ini orang dari negerinya atau daerahnya Musailimah Al-Kadzab, Nabi palsu. Maka Syekh menjawab, kalian dari daerahnya Fir'aun. Ini orang Mesir menyinggung Syekh. Nah, Musailimah Al-Kadzab, dia dari apa namanya, daerah sekitar situ. Iya. Jadi daerah itu tidak menentukan dia sesat atau benar, tapi manhajnya. Wallahu a'lam. Apakah bid'ah dibuat oleh manusia yang tidak berilmu saja, atau bid'ah itu bisa dibuat oleh orang kafir yang memecah belah Islam seperti konspirasi Yahudi yang menetapkan bid'ah untuk kaum muslimin? Bid'ah Syiah itu Yahudi kerjanya. Munculnya Syiah itu dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dialah yang memunculkan bid'ah Syiah. Ya. Dan termasuk memang sumber munculnya bid'ah adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Contohnya apa? Bid'ah ulang tahun. Itu kan kebiasaan Nasrani, mengadakan ulang tahun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin mengadakan ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya saja yang beda. Yang satu Natal, satu Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Jadi itu tasyabbuh kepada orang kafir. Mereka merayakan kenaikan Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam ikut merayakan Isra Mi'raj. Jadi memang tidak sedikit bid'ah itu akibat dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Seperti bid'ah 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Itu adalah bid'ahnya Hindu-Buddha yang mereka buat-buat, lalu umat Islam ikut-ikutan. Iya. Jadi termasuk munculnya bid'ah karena tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Apakah benar salawat nariyah itu bid'ah? Jika iya, mohon diberikan contoh salawat yang diperbolehkan. Bahkan bisa jadi mengandung syirik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah, sampaikan salawat yang sempurna dan salam yang sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya segala permasalahan teratasi dan segala musibah hilang serta semua hajat terpenuhi. Nah, jemaah sekalian, kalimat ini menggunakan huruf ba dengannya, dan huruf ba ini bisa bermakna meminta pertolongan dengannya. Contohnya apa? Kita menyebut bismillah dengan nama Allah. Artinya apa? Aku minta tolong kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali billah. Dengan Allah. Maksudnya, kita ucapkan ini untuk minta tolong kepada Allah. Jadi, secara makna bisa bermakna salawat nariyah itu minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang membaca memang berniat begitu, maka itu syirik. Itu bukan lagi bid'ah, itu sudah syirik. Kalau dia berniat nabi yang menolong dia bukan Allah. Kalau dia berniat dan meyakini demikian. Tapi kalau dia berniat tawassul, dalam artian dia berdoa kepada Allah tapi dia gunakan nama nabi, namun mintanya kepada Allah, bukan kepada nabi, maka ini termasuk tawassul yang mengada-ada. Kenapa? Enggak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara makna dan juga tergantung niat orang yang membacanya, itu bisa masuk kategori kesyirikan dan minimalnya bid'ah. Kalau dia tidak niat minta kepada nabi, maka itu adalah bid'ah. Iya. Bahkan ada tambahan lagi bid'ah yang lain, yaitu kalau baca 4444 kali maka semua hajat terpenuhi, semua masalah teratasi. Itu kata mereka. Iya. Salawat yang dicontohkan Nabi SAW banyak sekali. Yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam solat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu yang terbaik. Kalau kita mau baca lebih agak sedikit panjang, itu yang terbaik. Iya. Saya pernah dengar kalau al-maksurat zikir itu bid'ah, karena setahu saya itu kumpulan doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, perlu kita teliti lagi. Kalau tidak berdasarkan dalil, maka bid'ah. Kalau hadisnya dhaif, maka bid'ah. Begitu pula mereka buat cara-cara membacanya sendiri. Jadi bacanya sambil apa namanya membayangkan si fulan dan si fulan, ini juga mengada-ada dalam agama. Menjaga syariat Allah. Tadi Ustaz bilang bahwa menjaga syariat Allah lebih penting dibanding menjaga perasaan orang. Tetapi Ustaz, banyak di lapangan yang malah jadi terkesan kasar ketika mengingatkan orang lain dengan tutur katanya. Jadi sebaiknya bagaimana Ustaz? Pada dasarnya, dakwah itu adalah kelembutan. Itu sifat dakwah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap keras, kasar dan keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Ya, itu pada dasarnya dakwah harus dengan kelembutan. Tetapi kenyataannya Rasulullah SAW kadang keras berdakwah. Contohnya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ini tukang fitnah wahai Mu'ad? Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, innaka mru'un fika jahiliyah, kamu ini adalah orang yang masih punya perangai jahiliyah. Jadi kita harus paham, pada asalnya dakwah itu kelembutan, tapi kalau ada kemaslahatan yang menuntut untuk bersikap keras, maka boleh bersikap keras. Yang menjadi ukuran adalah maslahat dan mudaratnya. Maslahat dan mudaratnya. Iya. Maka harus kita ingat, hendaklah tetap kita menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang lembut, jangan keras dan kasar. Walaupun kita tidak pungkiri ada sebagian orang dia berijtihad, ini orang harus agak keras sama dia. Kalau pelan-pelan saja dia enggak dengar. Iya. Jadi itu ijtihad masing-masing dan dia akan mempertanggungjawabkan ijtihadnya. Namun pada asalnya dakwah itu dengan kelembutan. Iya. Dan jemaah sekalian, orang yang tidak senang amalannya atau pendapatnya dibid'ahkan, walaupun kita lembut tetap dia marah. Ya. Tetap dia merasa perasaannya terluka. Iya. Jadi maksud saya di situ, kita sudah berusaha hikmah, berusaha lembut, pasti mereka akan ada yang tidak senang, ada yang marah, ada yang tersinggung. Maka yang penting kita menyampaikan dengan cara yang baik. Terserah mereka mau tersinggung atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seharusnya seorang muslim itu ketika dinasihati dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Justru dulu generasi salaf, orang yang paling mereka cintai adalah orang yang menunjukkan aib-aib mereka, orang yang menasihati mereka. Maka mereka akan memberikan kepadanya penghargaan yang terbesar. Namun sayang sebagian orang yang menasihati mereka, yang paling mereka marah, yang paling mereka musuhi. Jadi ini dua hal yang harus kita hindari. Pertama, terlalu keras, dan dalam setiap kesempatan atau sering-seringnya keras, tidak melihat kondisi. Yang kedua, enggak mau nasihat sama sekali karena takut orang tersinggung. Jadi dua-duanya salah. Maka tempuhlah jalan pertengahan. Ahlus sunnah wal jamaah selalu menempuh jalan pertengahan. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sifat ahlus sunnah wal jamaah adalah selalu pertengahan dari dua golongan-golongan yang ekstrim. Jemaah sekalian, mohon maaf enggak semuanya terjawab, sudah hampir waktu asar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.